وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جمع سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada pagi yang berbahagia ini dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih kitabu Adz-Dzikri Wad-Du'a Wat-Taubati Wal-Istighfar, zikir, doa, taubat dan istighfar, bab yang ke-18. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. النووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab, bab memohon perlindungan atau meminta perlindungan dari keburukan apa yang telah dikerjakan, min syarri ma amila. Kemudian juga memohon perlindungan ini untuk apa atau dari keburukan yang belum dikerjakan, wa min syarri ma lam ya'mal. Jadi ada tuntunan, ada arahan dari Nabi untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan, ya. Ada nanti lafaz-lafaz zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama 6846. 6846. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. إني حديث عائشة رضي الله عنها bermula dari pertanyaan yang diajukan oleh muridnya Farwah ibni Naufal al-Asja'i. Farwah nama laki-laki. Farwah ibni Naufal al-Asja'i rahimahullah bertanya kepada gurunya Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang dipanjatkan oleh Nabi dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanyakan tentang sebahagian dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Aisyah mengabarkan di antara doa yang diajarkan atau yang dibacakan oleh Nabi adalah: Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung denganmu dari keburukan apa yang telah saya kerjakan, ini yang telah dikerjakan. Kemudian wa min syarri ma lam a'mal, dari keburukan yang belum saya lakukan. Ya. Inilah doa yang diajarkan atau yang dibaca oleh Nabi SAW dalam doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya singkat, mudah dihafal, ya tinggal diamalkan. Karena memang kita sebagai manusia yang lemah, yang tidak berdaya, membutuhkan perlindungan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan yang sangat besar, dilindungi oleh Allah Jalla wa Ala, baik terhadap keburukan diri kita masing-masing maupun dari keburukan makhluk-makhluk lain. Ya, makhluk-makhluk lain. Maka di antara doa yang dibaca oleh Nabi, dan ini doa Nabi, ya, doa Nabi, dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Dan sangat jauh Nabi SAW dari berbuat keburukan, ya, dari berbuat keburukan atau dari akan melakukan perbuatan buruk. Karena manusia, beliau adalah manusia yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang jauh dari kesempurnaan dalam melakukan ketaatan, kesempurnaan dari menjauhkan diri dari keburukan, sangat berhak untuk berdoa atau sangat layak untuk berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi SAW ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Berikutnya 6847. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن هلال عن فروة بن نوفل قال سألت عائشة رضي الله عنها عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. Ya, ini hadis, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu tentang doa Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Hanya perbedaannya tidak ada lagi min untuk ungkapan yang kedua. Kalau yang pertama Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Di sini tidak ada, langsung wa syarri ma lam a'mal. Berikutnya 6848. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddatsana ibn Abi Adi qala ha'un wa haddatsana Muhammad ibn Amr ibn Jabalah qala haddatsana Muhammad ya'ni ibn Ja'far كلاهما عن شعبة عن حصين بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث محمد بن جعفر ومن شر ما لم أعمل. Masih hadis Aisyah dengan lafaz yang sama mengajarkan doa perlindungan yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini lafaznya hampir sama dengan yang hadis yang pertama, dengan adanya wamin, ya, wamin syarri ma lam a'mal. Kalau yang kedua langsung wa syarri ma lam a'mal, tidak ada minnya, wa syarri ma lam a'mal. Berikutnya 6849. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Abdullah ibn Hashim qala haddathana Waqi' 'anil Auza'i 'an 'Abdah ibn عبدة بن أبي لبابة عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. Yeah. Ini doa yang sama diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi tanpa ada min, ya, lafaznya wa syarri ma lam a'mal. Ya. Jadi kedua-duanya bisa digunakan dalam doa kita, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Hanya saja hadis yang sekarang ini tanpa didahului oleh pertanyaan. Farwah ibn Naufal tidak bertanya kepada Aisyah, langsung Aisyah yang menyatakan bahwa ini doa Nabi tanpa dimulai oleh pertanyaan dari muridnya Farwah ibn Naufal. 6850. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Hajjaj ibn Sya'ir qala haddathana Abdullah ibn Amr Abu Ma'mar qala haddathana Abdul Warith قال حدثنا الحسين قال حدثني ابن بريدة أن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عندك بضم الميم يعمر أن يحيى بن يعمر إيه بضم في حركة يعمر في حركة نعم يعمر أن يحيى بن يعمر كلاهما إيه؟ كان يقول أن رسول, كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Ya, ini hadis yang kedua yang telah kita baca, itu semuanya satu hadis, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis yang sekarang adalah hadis Ibnu Abbas yang mengajarkan kepada kita sebagian dari doa yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Abbas ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallam membaca Allahumma laka aslamtu. Ini kalimat pertama, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Ini pengakuan ya, doa bagian pertama, ya Allah kepadamu atau untukmu saya berserah diri, laka aslamtu, dan denganmu saya beriman, wa bika amantu, dan atasmu saya bertawakal, wa alaika tawakkaltu. Ini semuanya bertawassul dengan amalan, bertawassul kepada Allah dengan amalan. Ya. Kemudian wa ilaika anabtu, dan kepadamu saya kembali, yaitu bertaubat, al-inabah. Wa bika khasamtu, dan denganmu ya Allah saya bermukhasamah. Al-mukhasamah, al-khisam adalah permusuhan. Ya, permusuhan maksudnya adalah karena Allah, apapun yang dilakukan karena Allah, sampai bermusuhan pun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada permusuhan yang beribadah, yang merupakan ibadah, ada. Sampai peperangan ada yang ibadah, sampai membunuh pun ada yang ibadah, itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa bika khasamtu. Jadi ada berapa kalimat di sini? Laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu. Ada 5 kalimat. Ini mungkin cara yang sangat efektif untuk menghafalnya, dipotong-potong sehingga mudah untuk diingat. Ya, laka aslamtu, Islam pertama, kemudian iman, kemudian tawakkal, kemudian inabah, kemudian mukhasamah. Islam, iman, tawakkal, inabah, mukhasamah. Ya, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Ini semuanya tawassul. Ya. Bertawassul menyatakan apa yang diridai, yang dicintai oleh Allah dari perbuatan kita. Islam sangat diridai oleh Allah. Islamnya kita, imannya kita, tawakkalnya kita. inabah bertaubatnya kita ini sangat luar biasa, bahkan sangat bergembira Allah Subhanahu wa taala dengan taubat seorang hamba. Kemudian mukhasamah ini menunjukkan keikhlasan, semuanya karena Allah. Sampai perkara yang manusia tidak menganggapnya sebuah kebaikan pun dalam agama bisa jadi itu merupakan ibadah, seperti mukhasamah, ya, al-khusumah, al-khusumah. Kemudian barulah meminta, ya, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Di sini pun ada tawassulnya. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung dengan keperkasaan-Mu. Izzah. Allah bernama Al-Aziz. Yang dari nama ini diambil sifat Al-Izzah, yang memiliki keperkasaan yang maha sempurna, subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini meminta perlindungan dengan kemahaperkasaan Allah, ini termasuk merupakan meminta perlindungan kepada Allah, ya. Meminta perlindungan kepada sifat yang dinisbatkan kepada Allah, ya. Ini merupakan meminta perlindungan kepada Allah, bukan kepada selain Allah, ya. Bukan kepada selain Allah. A'udhu bi'izzatika, la ilaha illa anta. Ini juga tawassul dengan tauhid, ya. Seperti tawassulnya dhunnuni, ya, wa dhannuni idzahaba mughadiban, yang diceritakan oleh Allah, la ilaha illa anta subhanak, ya. Bertawassul dengan kalimat tauhid. Makanya kalimat tauhid ini adalah doa. Dia merupakan pujian untuk Allah, dan bahkan beliau kalimat tauhid adalah doa. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, khairu du'ain du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik ucapan yang saya ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelum saya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalimat tauhid. Maka kalimat tauhid doa, dan ia juga merupakan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. A'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ini permohonannya. Dan ini yang mengarah kepada bunyi bab. Ya. Antudillani antudillani agar atau dari saya berlindung denganmu, dengan keperkasaan-Mu. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Engkau, agar Engkau menyesatkan saya, atau bahwa Engkau menyesatkan saya. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari apa yang diperbuat oleh Allah. A'udzu bika minka, ya, berlindung dengan Allah dari apa yang diputuskan oleh Allah. Di sini kesesatan yang menyesatkan Allah Subhanahu wa taala, dan minta perlindungannya kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Kemudian dilanjutkan doa ini oleh Nabi dengan pujian juga, antal hayyu la antal hayyu alladhi la yamut. Engkau zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Ini pujian terhadap kemahasempurnaan hidupnya Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala hidupnya maha sempurna. Al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, ini di antara tanda kemahasempurnaan hidup Allah. Yang pertama Al-Qayyum. Ya. Kemudian yang kedua la ta'khudhuhu sinah. Sinatun wala naum. Ini tanda atau bukti kemahasempurnaan hidupnya Allah. Di sini ditegaskan antal hayyu alladhi la yamut. Kemudian wal jin wal insu yamutun. Ya. Sementara jin dan manusia semua, ini golongan yang disebutkan, dan jin serta manusia, bangsa jin dan bangsa manusia semuanya mati. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup. Ini perbedaan antara hidupnya Allah dengan hidupnya jin dan manusia. Kedua-duanya sama, sifatnya sama, yaitu hidup. Berarti samanya sifat tidak memastikan samanya hakikat. Ya. Bukankah Allah hidup? Iya. Manusia dan jin hidup? Iya. Apakah sama dengan hidup Allah dengan hidupnya jin dan manusia? Ditegaskan dalam ayat, dalam doa ini. Antal hayyu alladhi la yamut wal jin wal insu yamutun. Ya, itu diantaranya. Kemudian hidupnya Allah azali. Hidupnya Allah azali. Sementara hidupnya jin dan manusia tidak azali. Ada awalnya. Dihidupkan oleh Allah. Diberi mereka kehidupan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi doa ini juga luar biasa. Ya. Yang permintaannya cuma satu. Antudillani. Nah, kesesatan ini bisa jadi kesesatan yang telah terjadi. Yaitu syarima. Bukankah kesesatan itu keburukan? Iya. Ya, keburukan. Dan bisa jadi kesesatan ini sudah terjadi dan sedang dalam kesesatan, maka doa ini sangat layak untuk dipanjatkan. Kemudian siapa yang menjamin kita sampai mati akan berada di atas petunjuk? Tidak ada. Tidak ada yang memberikan yang mampu memberi jaminan bahwa kita akan tetap berada di atas hidayah sampai mati. Ya, sampai mati. Maka sangat layak doa ini kita panjatkan di antara doa-doa yang lain. Setelah doa-doa yang seperti membaca surah Al-Fatihah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Meminta istiqamah di atas hidayah. Dan doa ini sangat layak. Allahumma inni a'udzubi izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ya. Antal hayyul ladhi la yamut wal jin wal insu yamutun. Dimulai dengan berapa tawassul tadi, ada lima ya. Yaitu Islam, iman, tawakal, inabah, khusumah dengan nama Allah, kepada Allah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Dengan ini juga untuk memudahkan, pertama laka, kedua bika, ketika alaika. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Kemudian ilah, wa ilaika anabtu. Ini juga memudahkan untuk menghafalnya. Wa ilaika anabtu. Kemudian wa bika. Ya. Laka, bika, alaika, ilaika, bika. Ya. Kemudian kalimatnya tadi Islam, iman, tawakal, inabah, husuma, khasamtu. Sudah hafal? Hah? Ini sudah dipermudahkan langkah-langkah untuk menghafal yang cepat. Ya, maka menghafal langkah-langkah. Ini doa yang sangat layak untuk kita panjatkan terus kepada Allah. Sebagaimana surah Al-Fatihah 17 kali. Ya, kurang lebih, paling kurang dibaca setiap hari. Karena memang kita butuh istiqamah dan hidayah. Karena tidak ada yang bisa memberi jaminan kita besok masih berada di atas hidayah. Apalagi di tengah-tengah gelombang fitnah, syubhat, syahwat, musuh-musuh kebenaran itu dari segala arah, dari segala penjuru menyerang. Mereka tidak suka seorang pun masih tetap berada di atas hidayah. Ya. Sementara jin, syaitan, semenjak lama sudah mengintai, mengawasi. Ya. Barang siapa yang berada di atas hidayah, pasti dia mencoba, berusaha semaksimal mungkin untuk menariknya kembali menjadi sesat. Kalau bukan Allah yang memberikan kita hidayah dan memberikan kita istiqamah di atas hidayah, maka tidak akan mampu kita berada di atas hidayah. Doa ini hafal dan dibaca. Ya, kepada dan diangkat kepada Allah Jalla wa'ala. Berikutnya 6851. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا أعذا بالله من النار. Ini doa Nabi yang lain ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya. Bahwa Nabi SAW apabila dalam perjalanan kemudian berada di waktu sahur wa ashar, di waktu sepertiga terakhir malam, maka Nabi SAW melafazkan doa ini. Ada dua lafaz ya, ada dua bentuk kata-kata sam'a dengan sami'a. Ya. Yang pertama sam di sini yang tertulis di kita sami'a. Sami'a sami'un. Ya. Sami'a sami'un. Bihamdillahi wa husni bala'ihi alaina. Ya. Kemudian Nabi memanjatkan doanya, Rabbana sahibna wa afdil alaina a'idzan billahi minan nar. Ada tiga doa di sini setelah didahului dengan beberapa tawassul ya. Yang pertama sami'a sami'un atau sam'a sami'un. Ya, di sini Nawawi mengatakan apa? Wa amma ashara فمعناه قام في السحر وركب فيه أو انتهى في سيره إلى السحر وهو آخر الليل. وأما سمع سامع فروي بوجهين، أحدهما فتح الميم من سمع وتشديدها من سمع وتشديدها، والثاني كسرها مع تخفيفها. واختار القاضي هنا يعني كسر الميم مع تخفيف يعني سمع. هذا اختيار القاضي إياد. والأول فتح الميم سمع بتشديد الميم سمع سمع itu berdoa semoga ada yang mendengar ya atau sami'a sami'un ya semoga ada yang mendengar. Maksudnya tentu ini harapan dan pasti harapannya karena pasti ada yang mendengar. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Ya, ini harapan dari Nabi. Kemudian di waktu fajar itu masyhudah, waktu sebelum subuh. Ya. Adalah waktu yang disaksikan oleh malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, jadi sebelum waktu fajar masuk, para malaikat sudah banyak ya, berkumpul di waktu tersebut, maka pasti ada yang mendengar. Maka Nabi SAW menyengaja untuk mengucapkan harapan ini. Sami'a sami'un. Semoga ada yang mendengar. Apa yang didengar oleh yang mendengar tadi adalah pujian. Inilah tawassulnya. Bihamdillah. Ini pujian. Ya, untuk Allah segala puji milik Allah, wa husni bala'ihi dan baiknya cobaan yang ditetapkan oleh Allah ya alaina. Ini yang pertama adalah pengungkapan kesabaran ya, kepada Allah, kesabaran atas apa yang ditetapkan oleh Allah dari bencana, wa husni bala'ihi alaina, dan baiknya apa yang ditetapkan oleh Allah dari bala ujian atas kita, karena semua yang ditetapkan oleh Allah baik ya ya, dan bahkan waja'al kulla qada'in qadaitahu alaina khaira. Ini doa juga, jadikan semua ketetapan yang engkau tetapkan untuk kami baik. Kemudian kita juga meminta dalam doa yang telah kita pelajari, Allahumma inni a'udzubika min su'il qada wa darakish shaqa wa shamatatil a'da wa jahdil bala. Ya, ini harapan setelah memuji Allah, semoga Allah yang menetapkan bala-bala itu yang baik. Ya, Bisa jadi memang berat, tetapi baiknya adalah dari sisi pahalanya. Yang pertama dari sisi kekuatan kesabaran kita yang dianugerahi oleh Allah. Kemudian bila kita menerima bala tersebut dengan baik, dengan sabar dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, maka dia baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ya. Takdir yang buruk pun kalau diterima dengan sabar, maka dia kebaikan. Maka ini yang diminta oleh Nabi, wa husni balaihi alaina. Kemudian beliau memohon kepada Allah, Rabbana sahibna. Ya, dalam perjalanan, makanya antas sahibu fis safar, dalam doa perjalanan. Ya, antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Engkau yang menjadi pengganti yang mengawasi keluarga di rumah yang ditinggalkan. Luar biasa doa safar yang diajarkan Nabi di sini, memohon, Rabbana sahibna. Ya Allah, temani kami. Allah Subhanahu wa taala masuk di sini menemani adalah menemani dengan penjagaan, perlindungan, ya. Pertolongan, kemudahan yang diberikan dalam perjalanan. Ya. Ini permohonan Nabi dalam perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa afdil alaina. Ini juga doa, ya Allah, berilah yang terbaik, yang paling utama dari keutamaan yang Engkau berikan kepada kami. Kemudian a'idzan billahi minan nar. Ini pengakuan bahwa kita terus dan tetap berlindung dengan Allah dari neraka. Ya, ini cukup susah ya menghafal lafaz doa ini, tetapi waktunya pun juga sempit. Waktunya juga sempit, tidak terbuka, karena Abu Hurairah menceritakan Nabi dalam safar. Yang pertama doa ini dibaca ketika safar. Kemudian saat perjalanannya itu pun waktunya di ujung malam. Ya, waktunya di ujung malam, wa ashar. Ya. Maka ini yang paling utama, waktu membaca doa ini. Sami'a sami'un wa husni bihamdillahi wa husni bala'ihi alaina. Rabbana sahibna wa afdil alaina a'idzan billahi minan nar. Ya, a'idzan billahi minan nar. Ya, baik, riwayat hadis berikutnya 6852. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. Ya. Ini sebagian atau salah satu dari doa yang juga diajarkan atau bahkan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa-doa Nabi, ya. Dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan darinya oleh anaknya Abu Burda, Abu Burda bin Abi Musa Al-Ash'ari. Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Ada tiga kalimat doa ya. Allahumma gfirli, itu yang pertama. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ini yang pertama. Ini buat doa bila dibaca sepotong-potong pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Misalnya kita hanya bisa menghafal kalimat pertama ini untuk sementara, baca. Allahumma gfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah saya, kesalahan saya, kebodohan saya, ya, melampaui batasnya saya dalam urusan saya, dan ampunilah saya terhadap apa-apa yang engkau lebih mengetahuinya dari saya. Banyak dosa-dosa yang kita tidak sadar, tidak tahu, dan kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa yang Allah, hanya Allah tahu bahwa kita berdosa. Ya. Jangankan dosa-dosa yang seperti ini yang kita tidak sadari, banyak dosa yang jelas-jelas kita tahu itu dosa tapi kita tidak menganggapnya dosa. Ya, tidak menganggapnya dosa, apalagi dosa-dosa kecil. Makanya kata generasi salaf kepada murid-murid mereka, sesungguhnya kalian menganggap sebagian dosa itu seperti lalat yang hinggap di batang hidung kalian, kemudian kalian tepis begitu saja. Sementara kami dahulu di zaman Nabi menganggapnya sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Ya, inilah perbedaan sikap kepada dosa. Maka ya, ungkapan ini, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ampunilah dosa-dosa saya yang engkau lebih tahu dari saya tentang dosa tersebut. Ini kalimat pertama. Kemudian Allahumma ghafirli, ini masih memohon ampunan ya. Allahumma ghafirli jiddi wa hazli, ampunilah saya terhadap dosa yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan serius, atau dosa-dosa yang terjadi dengan yang saya lakukan dengan berolok-olok atau tidak serius. Terkadang kita hanya sekedar bermain-main, ternyata itu dosa, dan kita memohon ampunan, ya, sampai kepada dosa yang kita lakukan mungkin kita menyadari itu tidak berdosa, kita hanya sekedar bermain-main, ya, hanya bersenda gurau atau sekedar tidak serius. Maka di sini juga Nabi SAW mengajarkan untuk memohon ampunan dari dosa yang kita lakukan dengan bentuk itu, jiddi wa hazli. Kemudian wa khata'i wa amdi, ya, khata' dengan amat ini itu dosa yang dilakukan tanpa sengaja, itu khata', ya. Kemudian yang kedua, dosa yang dilakukan dengan sengaja, dengan sengaja, ini juga dimohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi. Ini kalimat yang ada satu kekurangannya yang belum dibaca, wa kullu dzalika indi, dan ampunilah semua itu dari sisi saya. Maksudnya semua dosa tanpa terkecuali, baik yang saya lakukan dengan serius atau dengan yang pura-pura, atau dengan saya lakukan dengan tanpa sengaja atau dengan sengaja, pokoknya semua ampuni ya Allah. Wa kullu dzalika indi. Ini kalimat kedua. Kemudian yang ketiga, terakhir, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya, ini juga permohonan ampun dari Allah. Ya Allah, ampunilah saya apa yang saya lakukan di waktu yang lalu. Ini yang maksudnya ke bab kita, yang berhubungan dengan bab kita, yaitu meminta perlindungan dari Allah, kepada Allah dari dosa yang telah, ya, ma qaddamtu terhadap apa yang telah saya lakukan, wa ma akhartu terhadap apa yang belum saya lakukan. Ya, ini yang berhubungan dengan bunyi bab. Kemudian ampunilah saya dari dosa yang saya lakukan secara sembunyi-sembunyi, wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan ampuni saya dari dosa yang saya lakukan dengan terang-terangan. Terkadang orang bangga dengan dosa. Kebanggaan terhadap dosa ini menutup pintu ampunan. Bangga dengan berbuat dosa menutup pintu ampunan. Tidak akan mungkin diampuni oleh Allah. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku, kata Nabi, ada kesempatan mendapatkan keselamatan kecuali orang-orang yang mempertontonkan dosa. Orang yang mempertontonkan dosa bangga. Ya, kalau dia tidak bangga, tidak akan mungkin dia mempertontonkan dosanya. Dan ini tidak akan mendapatkan sedikit pun celah untuk selamat. Ya. Tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga memohon perlindungan dari dosa yang kita tampakkan atau dosa yang kita rahasiakan. Dosa lebih sering dirahasiakan. Karena dosa itu aib. Dosa itu buruk, dosa itu busuk, dosa itu noda, kotoran. Maka seringkali kita yang menyembunyikannya. Dan ini tidak lepas dari doa ini untuk memohon perlindungan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Ini sama dengan ungkapan yang pertama tadi. Ya, dan dosa yang engkau lebih tahu dari saya tentangnya, antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah yang memajukan dan engkau yang mengakhirkan, maksudnya memuliakan dan menghinakan. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan dan Allah juga yang menghinakan. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa karena bersih dari dosa sebab kemuliaan. Ya. Bersih dari dosa sebab kemuliaan. Dan tidak ada seorang pun yang selamat dari dosa. Maka memohon ampun kepada Allah ini adalah sebab bersihnya dari dosa. Ya. Kalau kita tidak memohon, tidak bisa meninggalkan dosa, banyak minta ampun kepada Allah. Ya, banyak minta ampun kepada Allah. Kalau kita pada hakikatnya orang yang tidak akan bersih dari dosa, maka perbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelahnya itu ada dua langkah lagi untuk bersih dari dosa. Yang pertama, yang ketiganya adalah ampunan langsung dari Allah di akhirat. Dan ini bukan untuk semua orang. Allah mengampunkan walau tidak bertobat untuk dosa-dosa selain syirik, tetapi bukan untuk semua orang. Untuk orang yang dikehendaki oleh Allah saja Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, langkah terakhir untuk bersih dari dosa adalah api neraka. Waliyadzu billah. Untuk orang yang beriman, pembersihan dosa yang terakhir adalah api neraka waliyadzu billah. Kalau dia masih punya dosa, maka dia tidak akan mungkin masuk surga tanpa bersih dari dosa. Maka untuk proses pembersihannya itu api neraka. Waliyadzu billah. Makanya langkah yang pertama, masih punya kesempatan kita untuk jauh dari dosa, jauhkan diri dari dosa. Kemudian langkah kedua, memohon ampunan kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam doa-doa ini. Kemudian yang ketiga itu ampunan di akhirat, dan itu bukan untuk semua orang. Ya, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah saja, dan bisa jadi kita, bisa jadi yang lain. Ya. Nah, kemudian yang keempat tadi adalah api neraka waliyadzu billah. Ya. Wa anta ala kulli syai'in qadir, ini tawassul, pujian untuk Allah, dan engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Berikutnya, ini doanya cukup panjang, bisa dihafal per kalimat untuk bisa diterapkan dalam doa-doa keseharian kita. 6853. قال رحمه الله تعالى وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. Ya, doa yang tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Ya. 6854. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا أبو قطن عمرو بن حيثم القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن قدامة بن موسى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Ini doa yang lain yang juga diriwayatkan dari Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau membaca doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang masyhur ya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah bagi saya atau untuk saya agama saya yang merupakan pokok urusan saya. Jadi pokok urusan kita, agama kita. Memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, perbaiki agama saya. Kemudian yang kedua, wa aslih li dunyaya, dan perbaiki juga dunia saya, allati fiha ma'asi, yang sekarang saya berada atau hidup di dalamnya. Kemudian yang ketiga, wa aslih li akhirati, allati fiha ma'adi, perbaiki akhirat saya yang nanti kembali saya ke sana, yaitu manusia akan dibangkitkan di hari kiamat, di hari akhirat. Kemudian waja'anil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, jadikan panjangnya hidup saya sebagai tambahan kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat dari keburukan. Waja'al al-mauta rahatan li min kulli syarrin. Ini doa yang luar biasa, sering kali dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya, masih banyak. Kita lanjutkan, ada tambah dua riwayat lagi. 6855. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ini doa yang lain juga diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau membaca doa ini. Ya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW berdoa dengan doa ini, cukup pendek ya. Doa ini cukup pendek, mudah untuk dihafal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan serta keselamatan. Ya, keselamatan al afaf yaitu kehormatan diri, kesucian diri. Ya, wal ghina dan kekayaan yang sesungguhnya. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Empat kalimat setelah mendahulunya dengan as'aluka al huda, at tuqa, al afafa, al ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Berikutnya terakhir 6856. قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد مثله, غير أن ابن المثنى قال في روايته والعفة. Yeah. Doa yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Ada sedikit perbedaan antara al-afafa dengan al-iffah. Ini menunjukkan bahwa afaf itu adalah iffah, ya, kebersihan, kesucian diri dari dosa maksiat atau dosa zina. Ya, al-afaf yaitu kesucian diri. Ya, itu yang berbeda. Di sana al-afaf, di sini al-iffah. Nah, salah satu perawi meriwayatkan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal iffata. Ya, wal ghina. Kalau di atas wal afafa wal ghina. Ya. Wallahu alam, mungkin masih tersisa beberapa doa lagi, dan kalau terkumpul sekaligus sebanyak itu mungkin mumek juga ya kepala kita. Yang pertama doa jelas ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, kemudian seterusnya. Kemudian yang ketiga itu yang dibaca di waktu sahur dalam perjalanan pula, dalam safar. Sami'a sami'un atau sam'a sami'un bihamdillahi wa husni bala'ihi. Kemudian yang keempat itu tiga Allahumma gfirli ya khati'ati wa jahli. Yang kelima Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Yang keenam, ini yang paling pendek tadi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa kita cerna dan bisa kita simpulkan dari doa-doa tersebut mana yang bisa kita rutinkan, bisa kita hafal. Bila perlu, walaupun secara tertulis awal-awalnya, kemudian bila mana rutin terus, maka dia cepat dihafal atau cepat kita menghafalnya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.